Wakana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu ahsanan nasi, api-api manusa apane kholkon bentuk fisike, wa khulukon dan perilaku sosiale. Kholkon itu bentuk napa? Fisike. Kuwi namane kejadiane, wa khulukon itu perilaku sosial utawa akhlake. Dadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Dadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahda, napa, napa, afal tafdil, napa, afdal. Wa ahdahum lanluweh untuk petunjuk-petunjuk ennas. Ya kados azkahum, wong paling bersih, ahdahum, wong paling untuk hidayat. Wa ahdahum lanluweh untuk hidayatnya manusia ilal haqqi maring dalan hak, turukon apane dalani. Ya jadi wong nak terlalu bersih wong Arab muni askahum apa? Kalau terlalu berhidayat wong muni apa? Ahdahum napa? Jadi afal tafdil sangka bina nakis napa? Afal tafdil sangka bina nakis. Ahda farab dukum a'lamu biman wa ahda sabila utawa aska napa? Aska dan seterusnya. Karena ana apa khuluquhu tindak lampai Nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi itu, perilaku sosial wong darani akhlak, nak bentuk fisik wong darani kholqon apa? Kholqon. Dadi koyo ora imbung ngene iki jenenge kholqon. Nak kelakuan nem jenenge khuluq. Paham ya? Ngono ora paham-paham. Budi pekerti bingung budi pekerti opo. Karena ana apa khuluquhu apa akhlake Nabi Al-Qur'an Al-Qur'an. Kena kepen ro akhlake Nabi piye ya semua ajarannya Qur'an yaitu perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasimatuhu tawi watak dasare Nabi Al-Hufrona gampang nyepuro. Jadi Al-Hufrona itu tetap nasab nggih karena hakikate khobar saking kana napa khobar berarti ngene kana khuluquhul Qur'ana wa kana simatuhu al-ghufrona dadi al-ghufrona tetep khobar saking kana apa kana ana apa khuluquhu al-qur'ana wa simatuhu e kana simatuhu al-ghufrona ya paham ya tapi misalnya ana sing maca al-ghufrona ya berarti wa simatu langsung mubtada mandiri napa mubtada mandiri al-ghufrona langsung jadi khobar sendiri ya itu pilihan kayak gini loh ya di hadis itu semua harokat beda di hadis mestine kaya ora krasa ora tau mikir. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu kalau Mbah Mun baca wa kulla bid'atin dolalah. Rata-rata kalau Kiai Alim baca wa kulla bid'atin dolalah. Tapi banyak langsung banting setir, mbok krana alim, mbok krana bodho ora ro, langsung wa kullu bid'atin dolalah. Nah, kalau yang banting setir berarti dia jadi mubtada sendiri. Tapi sebetulnya di semua rata-rata ahli hadis bacanya nasab. Mergo iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah ay wa kulla dolalatin finnar karena diatafkan ke mansubnya inna wah terus mansubnya inna dibuang artinya cukup dengan ataf innanya dibuang makanya wa kulla bid'atin dolalah ay wa inna kulla bid'atin dolalah tapi ya boleh saja langsung mbok waca wa kullu bid'atin tapi kira usah debat kiai ono sing maca nasab ono sing maca rafa malah takok malah apa? Kiai kok takok apa? Kiai kok takok mesti ini roh, nak rofa itu berarti mustaqil apa? Mustaqil kalau nasab berarti masih fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin ewa inna kulla dolalatin finnar jadi memang ya seperti itu biasanya di kayak ini yang baca wasi matuh luhufronu ya boleh apa? Wasi matuhu utawi langsung iku alhufronu nak baca wasimatu al-ghufrona wasimatu wa kana simatuhu al-ghufrona paham ya tetap mengulang kana napa yan sahu nasihati sapa nabi lil insani maring manusa wa yafsahu lan ngeke kelonggaran sapa nabi fil ihsani ing dalam perilaku apik perilaku apik itu ndak ada batasnya longgar selonggar longgarnya masyhur nabi nate ngaji ngaten iki kados kula benjenengan ngaji terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji banyak sahabat yang mengatakan wah celaka betul pemuda itu ada Rasulullah ngaji kok tidak ikut ngaji tapi Nabi dengan enteng ngendikan pemuda itu ngerawat ibunya ngerawat keluarganya jadi nggak ngaji ya bagus karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaranku itu namanya yafsah long longgar mana kulo gini rumah kulo buat nanti bayang lo kholi bapak alumni kudu teko ndak harus seperti itu misal yang di rumah rumah ibu ya nggak perlu datang di kholnya bapak atau lagi golek pekerjaan ya apa gak perlu datang atau genjatan senjata ambil istri ya gak perlu datang yes, pokoknya khusnudon urip itu kudu yafsah fil ihsan longgar karena kebaikan itu tidak terbatas Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting. Atau ekonomi, itu yang sering ya itu lah. Daripada utang-utang, tidak usah teko. Ya sudah kita yafsah fil ihsan, apa? Yafsah, longgar, selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan. Karena kebaikan tidak terbatas. Ya kan tadi, yang ngaji ke saya, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga ke saya, ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur, melupakan luka hidup ya saya, daripada melek rawani ke randui aktivitas kenapa turu kayak kanca aku pondok turu kenapa turu melek apa apa boleh gus gak dipopo. Nah itu trik-trik melawan apa kemiskinan apa ya sudah itu ya baik supaya semua kebaikan tentu baik. Zaman Nabi Sugeng wa yafsahu fil ihsan, beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan. Ya selonggar-selonggar wongannya. Jadi enggak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain. Santri khole kiai ini kok ora teko, berarti santri apa? Enggak perlu seperti itu. Mungkin dia enggak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia, atau ibunya sakit, atau istrinya sakit. Kita enggak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah, karena kebaikan longgar, ya kita ikut longgar. Ojo asobiah kampungan. Mau sing kiai biasa, kok sing ra kiai kok. Sing jembar, napa? Santri alim ya barokah, bodoh ya barokah, setengah alim setengah bodoh ya barokah. Biro-biro zaman akhir gelem nggak? Gelem ngaji. Gak penting pahammu, gak penting. Butuh bakat, paham ya butuh apa? Butuh bakat. Ya sudah biasa aja. Wayak fulan gampang nyepura sapa Nabi ani dambi saking dosa ida kana nalikane ana apa dambun fi haqqi dalam haqqi Nabi wasababi lan sebab Nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi, beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat sholat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau. Karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kemana cara bahasa Indonesia, ya? Jika urusan pribadi, Nabi gampang memaafkan. Tapi kalau urusan kehormatannya Allah, Nabi enggak bisa memaafkan. Wa idza du'a nalikane den sia-sia apa hak wae hak Allah taala lam yakum. Mongko ora bakal jumeneng sapa ahadun niku debih ae kiamihi sallallahu alaihi wasallam. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua surah, semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun dihudubi eka hudubihi sallallahu alaihi wasallam. Faham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat enggak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat Quran, itu Nabi akan marah besar. Dan enggak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Faham ya? Jadi mereka seperti lam yakum ahadun dihudubi ka hudubin Nabi sallallahu alaihi wasallam idha du'ya haqquh. Faham ya? Jadi kamane sama nak jadi kiai tenan. Iku misalnya nyelok santri rapati cepat, iku biasa. Tapi nak ono santri kok ora subuh cepat-cepat, kue tersinggung. Kok gak subuh cepat-cepat? Itu yang dilanggar hakwa. Tapi nak gak no kopi kue, iku hadun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Jadi ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hakwa, apa? Hakwa. Sementara bikinan kopi itu hadun nafsi. Mereka kayak waras, nah semuanya itu makomnya waras, apa? Waras. Ya sudah harus seperti itu, harus dilatih, nafsu kamu dilatih. Dilatih bin waras maksudnya, cuma lah dikembang, non, apa? Ya jelas ya, jadi itu ada tasbih yang dibuang, mestinya redaksinya bi wa idza du'a haqquhu lam yakum ahadun dihudubih kahudubihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemana Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa? Pribadi, tapi kalau haqquhu yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar, tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar rawajuh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang nerangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kok ana wong dolanan polpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansit, Nabi ngedikan kowe meneng. Itu malah diseneni sing ngomong. Padahal ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad lahad. Masyur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Apa? Ya pasir di garis-garis yang dulu kan enggak ada keramik. Itu Nabi duka betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir, itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah ana wong kancane, "Ya menang-menang Nabi sing ngendikan." Sing ngingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kok ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong, ngomong salah di baro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang, misalnya ada anak terlambat, terus salaman sama saya rata-rata menolak. Karena enggak fair. Wong yang datang awal saja enggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman. Itu kan enggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal-hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang apa sudah hadir, itu enggak boleh. Seperti tadi, kenapa? Nabi ketika khutbah ada orang yang ingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengingatkan fakot laghut, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu. Enggak nerima Nabi. Kalau ada orang ngaji enggak fokus itu enggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus. Aw alqa sam'a wa huwa syahid. Syahid itu kamane fokus. Wah, itu kalau itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihim thoir, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng-neng. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya apa? Saking diamnya. Itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihim thoir. Karena Nabi tersinggung betul kalau apa? Kalau ngendikan ilmu, bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka. Karena beliau menjelaskan at-tariq ilal jannah, jalan menuju surga. At-tariq ila ridhawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, kan ngenyek wong. Oh, sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bareng ngaji ya kena. Ya hal-hal seperti itu, saya ngomong awam kadang tidak barokah itu, jadi apa ya, sepele tapi itu mengganggu betul. Apa? Kan lucu kan, Nabi ini kan ngendikan surga neraka, disaingi kenalan. Kan lucu kan, kriminal besar ucara zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kayak Nabi ya, karena kualitas ngendikannya orang kayak Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah, itu kan kayak rano waktu kayak kenalan kok kan ya bisa itu.